alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nah, ikhwan, insyaallah pada pagi hari ini kita akan memulai kembali pelajaran muyasar kita yang sebelumnya kurang lebih ada satu bulan kita vakum, sehingga insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada jadwal-jadwal yang seperti sebelumnya. Dan kalau tidak salah, kita masih pada pembahasan jenis yang pertama dari mansubatul asma, jenis yang pertama dari isim-isim yang mansub. Dari isim-isim yang mansub, yaitu yang pertama adalah al-maf'ulu bih, maf'ulun bihi, atau dalam bahasa kita adalah sebagai korban dari suatu fi'il, kata kerja, suatu pekerjaan. Kalau dalam kitab yang lainnya, di dalam mendefinisikan maf'ulun bih itu ada tambahan ismun mansubun. Jadi dia bukan hanya sekedar kata yang mengandung makna sebagai korban dari suatu pekerjaan, bukan. Namun ada tambahan isim yang mansub. Isim yang mansub, sehingga disyaratkan dia harus mansub. Mansubnya dengan tandanya masing-masing, apakah itu fathah ataukah apa, tergantung dari jenis isimnya, dari jenis mana. Yang jelas dia harus mansub, sehingga bukan hanya sekedar apabila dari makna kata tersebut adalah sebagai korban dari suatu pekerjaan, bukan kemudian lantas kita langsung katakan dia maf'ul bih. Tidak semata-mata, karena di sana ada yang pernah dulu kita lewati yang disebut dengan apa? Naibul fa'il, iya kan? Pengganti dari pelaku. Secara zahir dia seolah-olah pelaku, namun secara makna dia itu adalah korban dari suatu pekerjaan, tapi dia tidak dikatakan maf'ul bih. Kenapa? Karena dia tidak mansub. Seperti contoh qatala Zaidun kalban, qatala Zaidun kalban dengan qutila kalbun, dengan qutila kalbun. Kita fokus ke kata kalban dan kalbun. Kalau pada kalimat yang pertama, Zaid membunuh anjing, berarti mana korbannya ini? Adalah kalban, yaitu anjing, ya kan? Ini. Kutila kalbun, secara makna artinya telah dibunuh seekor anjing. Secara makna mana korbannya? Adalah apa? Kalbun, ya kan? Secara makna. Kalban dan kalbun secara makna sama, dia sebagai korban dari suatu pekerjaan. Tapi secara i'rab beda. Kalau ini maf'ul, ya ini maf'ul. Tapi kalau ini bukan, dia adalah naibul fa'il. Dia adalah naibul fa'il. Sehingga disyaratkan maf'ul adalah isim yang mansub. Dia harus mansub. Bukan hanya sekedar isim yang menunjukkan terjadinya padanya suatu pekerjaan, bukan. Namun harus ada isim yang mansub. Jadi apabila kita mendapati suatu kalimat di situ ada jumlah fi'liyah, ada fi'il, maka setelah fi'il kita mendapati ada isim mansub dengan tandanya masing-masing, maka dia adalah maf'ul bih. Dia adalah maf'ul bih. Sehingga perhatikan dalam ini. Walaupun di dalam kitab muyassar hanya disebutkan apa? Maf'ul bih adalah isim yang menunjukkan atas sesuatu yang terjadi padanya suatu fi'il, pekerjaan. Nah, namun sekali lagi disyaratkan isim tersebut harus mansub. Lebih bagusnya lagi kalau diterjemahkan dengan ismun mansubun dalla ala man waqa'a alaihil fi'lu. Isim yang mansub yang menunjukkan terjadinya suatu, yakni mengenainya suatu pekerjaan atas dirinya. Sehingga harus mansub. Baik. Seperti dalam Al-Qur'an dari wa qatala Dawud Jalut. Jaluta. Tinggal melihat mana di sini yang mansub ikhwan. Hah? Mana yang mansub? Waqat ala Dawud Jalut. Mana? Adalah Jalut, tandanya adalah fathah. Berarti ini adalah maf'ul bih. Maf'ul bih. Dilihat. Kalau ini marfu tak mungkin dijadikan sebagai maf'ul bih. Ya kan? Tidak mungkin dijadikan maf'ul bih. Atau dalam Al-Qur'an lain. Dalam Al-Qur'an Karim surat surah Al-Baqarah ayat-ayat di awal ayat yang kedua. Hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaah. Wa yuqiimuuna shalaah. Wa yuqiimuuna shalaata. Shalaata wa yuqiimuuna zakaa. Wa yuqiimuuna zakaata. Sini mana yang mansub? Isim yang mansub, perhatikan. Isim yang mansub mana di sini? Wa yuqiimuuna shalaata wa yuqiimuuna zakaa. Mana yang mansub? Hah? Yang mana? Tasmi. As-salata sama az-zakata. Dengan az-zakata. Yuqimuna yu'tuna zakata yu'tuna, ini tidak akan mungkin jadi maf'ul bih karena dia adalah fi'il. Sedangkan maf'ul bih itu yang pertama isim, isim, syarat yang kedua dia harus mansub, dan yang ketiga adalah mengandung makna terjadinya suatu pekerjaan atas diri. Nah, ini tiga yang harus diperhatikan pada maf'ul bih. Ini maf'ul bih diketahui dengan tanda nasab, tanda fathah, karena dia dari jenis isim mufrad. Nanti kalau isim mutana ya tinggal menerapkan tanda nasabnya apa. Kalau jamak mudzakkar salim tinggal menerapkan lagi, ya kan? Seperti dalam Al-Qur'an wa kadzalika yajzil zalimin. Sini wa kadzalika najzi al muhsinin al muhsinin. Wa kadzalika najzi al muhsinin, dan seperti itulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Siapa yang dibalas di sini? Nah, adalah orang-orang yang berbuat baik atau muhsinin. Berarti dia adalah maf'ul bih. Tandanya adalah apa? Mansub, tandanya adalah ya, pengganti dari fathah karena dia dari jenis apa ini? Jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kita sampai terakhir kemarin adalah maf'ul bih itu terbagi menjadi dua. Pada halaman yang ke-54. Maf'ul bih terbagi menjadi dua. Ada yang maf'ul bih dengan jenis isim zahir. Seperti yang kita contohkan ini. Kalban, Jalut, Muhsinin, As-Solata, Az-Zakata. Ini semuanya adalah dari jenis yang pertama, dan ini sudah kita sebutkan dan dahulu pernah kita mencatatnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah maf'ul bih dengan jenis isim dhamir. Dia jenisnya isim dhamir, dan ini yang saya sebutkan tadi sudah dulu kita catat dari dhamir huwa sampai ana semuanya. Nah, dan kita dalam hal ini pada pertemuan sebelumnya sudah kita gunakan untuk mendekatkan pemahaman dengan menggunakan isim. contohnya adalah qolamun. Qolamun apabila digabung dengan dua menjadi lewat, menjadi qolamun. Untuk kata qolamunu, ini yang dimaksud dengan dhamir adalah hu. Ini ya, perubahan dari dua. Kalau seandainya pakai dia, maka menjadi apa ikhwan? Qolamu ha. Dhamirnya yang mana? Dhamirnya adalah. Dhamir-dhamir yang seperti ini, yang biasanya ketika dia bergabung dengan isim, apabila nanti antum mendapati dia bergabung dengan kata kerja, bergabung dengan kata kerja, maka dipastikan dhamir tersebut adalah sebagai maf'ul bih. Dipastikan dhamir tersebut adalah sebagai maf'ul bih. Contohnya dhamir huwa, dhamir hu kita mendapati di dalam kata wayansurunahu. Wayan surunahu. Nah, itu dapati sama, ya kan? Sama. Atau tapi ini kalau ini dimasuk pada isim, kalau ini masuk pada fi'il. Nah, dhamir-dhamir yang seperti ini apabila antum mendapatinya di fi'il, maka dipastikan dia adalah sebagai maf'ul bih. Dipastikan dia sebagai maf'ul bih. Berarti kalau di sini, kalau di sini artinya mereka menolongnya, menolongnya dia, yaitu hu atau hu perubahan dari ha. Berarti kalau dia tinggal merubah wayan surunaha, wayan surunaha. Berarti ini dhamir perubahan dari dia, maka dipastikan dia adalah sebagai maf'ul bih. Dan ini sudah kita catat dulu. Kalau huwa menjadi apa, kalau hiya, huma menjadi apa, hum menjadi apa, sudah kita catat pada pertemuan yang terdahulu. Tiga, sekali lagi, kalau dhamir seperti ini, perubahan huwa menjadi hu, apabila dia bergabung dengan isim, dipastikan susunannya mudhof-mudhofun ilaih. Ini untuk mengingatkan lagi, sudah pernah kita sebutkan. Kalau dhamir hu seperti ini, atau ha, ataupun yang lainnya, kalau dia bergabung dengan isim, maka dipastikan dia susunannya adalah mudhof mudhofun ilaih. Pasti isimnya sebagai mudhof, dhamirnya, isim dhamirnya sebagai mudhofun ilaih, qolamuha dan seterusnya, dan seterusnya. Namun apabila dhamir-dhamir yang seperti ini antum jumpai dia bergabung dengan kata kerja, kata kerja seperti contoh ini wayan surunahu atau wayan surunaha, atau dalam contoh lain seperti itu di dalam apa namanya, contoh di kitab sa'al tuka, sa'al tuka, sa'al tuka. Nah, ka ini perubahan dari apa ikhwan? Dari anta. Sama seperti kalau qolamun dengan anta menjadi, menjadi apa? Qolamuka. Sama ka dan sini juga ka. Namun berbeda kalau ini dia bergabung dengan isim, maka susunannya mudhof-mudhofun ilaih. Adapun ka di sini bergabung dengan kata kerja sa'altuka, saya bertanya padamu. Nah, kalau di sini dia bergabung dengan kata kerja, maka di sini dipastikan dia adalah sebagai maf'ul bih. Nah, dalam Al-Qur'an banyak, tinggal langsung nanti mencari, dalam surah-surah pendek pun banyak itu. Seperti dalam surah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu wastaghfir. Nah, ada kan wastaghfirhu, ada hu masuk pada kata kerja, meskipun di sini kata kerjanya adalah fi'il amr, Namun ketika dia bergabung dengan fi'il apapun dari dhamir-dhamir ini, maka dipastikan dia adalah sebagai maf'ulun bih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik. Nah, di situ ada nama did, kita lanjutkan. Nama did fil maf'uli bih atau tabel yang menjadi ringkasan pada maf'ulun bih. Nah, antum lihat di situ ada 6 ya. Sebelah kanan 3, sebelah kiri juga 3. Ini hanya menjelaskan yakni atau ya menjelaskan bahwasannya memang dalam susunan fi'il, fa'il, maf'ul itu tidak mesti susunannya itu seperti yang kita sebutkan fi'il, fa'il, maf'ul. Namun terkadang fi'il dulu kemudian maf'ul, fa'ilnya di belakang. Atau bahkan ada juga yang maf'ulnya di depan. Meskipun secara asal susunannya adalah fi'il, fa'il, kemudian maf'ul, namun terkadang kita jumpai suatu kalimat yang maf'ulun bihnya itu di awal, di depan daripada fi'il dan fa'ilnya. Nah, seperti contoh yang pertama, susunan yang fi'il, fa'il, dan maf'ul adalah qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Artinya Muhammad membaca Al-Qur'an. Berarti kalau di i'rab secara menyeluruh qara'a ini fi'il, fi'il madhi, Muhammadun sebagai apa? Sebagai apa? Fa'il marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah karena dia dari jenis isim mufrad. Al-Qur'an maf'ulun bih. Nah, di situ ada tulisan maf'ulun bih, cuma dia mansub, tidak lagi marfu tapi mansub. Dan tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Atau contoh yang berikutnya, ishtara Aliun tsauban. Ali membeli pakaian. Ishtara membeli. Ali tsauban, tsauban pakaian. Ishtara fi'il, yakni fi'il madhi. Aliun fa'il, marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah karena dia dari isim mufrad. Tauban maf'ulun bih, mansub, tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Hanya saja yang membedakan, Al-Quran tidak menggunakan tanwin, adapun tauban menggunakan tanwin. Al-Quran tidak ditanwin karena ada alif lamnya, tauban ditanwin karena tidak ada alif lamnya. Al-Quran tidak ditanwin karena ada alif lam, adapun tauban ditanwin karena tidak ada alif lam. Kemudian di situ sekali lagi mengingatkan, apabila suatu kata dia ditanwin dengan tanwin fathah, maka mengharuskan ada tambahan alif di belakangnya. Seperti tauban harus ditambahin alif. Quran, Al-Quran, seandainya Al-Quran alif lamnya dibuang, maka dia menjadi Quranan. Nah, kalau Quranan berarti mengharuskan ada tambahan alif pada huruf nun di belakang, ditambahin alif Quranan. Baik, kemudian yang kedua. Yang kedua susunannya sedikit berbeda. Kalau pada yang pertama tadi fi'il, kemudian fa'il, setelahnya adalah maf'ul. Nah, sekarang susunannya berbeda. Fi'il, maf'ul, fa'il. Nah, fa'ilnya diletakkan di belakang. Maf'ulun bihnya mendahului fa'il. Korbannya mendahului pelakunya di dalam susunan atau urutan katanya. Contoh, sa'alan nabiyya rajulun. Sa'alan nabiyya rajulun. Di dalam mengartikan tidak berubah. Mana yang fa'il kita terjemahkan dengan pelaku, dan mana yang maf'ul kita terjemahkan pula dengan korban. Nah, seperti contoh, sa'alan nabiyya rajulun. maf'ulun bihnya adalah nabi. Iya kan? Pelakunya adalah rajulun, laki-laki. Sa'ala artinya bertanya. Sehingga di dalam menerjemahkan harus sesuai dengan i'rabnya masing-masing. Kalau maf'ulun bih, ya kita terjemahkan sebagai maf'ulun bih. Nah, sehingga dalam hal ini sa'alan nabiyya rajulun artinya telah bertanya seseorang kepada nabi. Iya kan? Telah bertanya seseorang laki-laki kepada nabi. Jangan kita terjemahkan nabi bertanya kepada seseorang. Nah, ini maknanya beda. Iya kan? Tidak sesuai dengan i'rabnya. Kalau kita terjemahkan nabi bertanya kepada seseorang, berarti pelakunya siapa di situ? Adalah nabi yang bertanya. Seseorang sebagai korban. Akan tetapi apabila sesuai dengan kalimat, sedangkan yang menjadi korban adalah nabi, yang bertanya, yang melakukan adalah laki-laki, sehingga harus diterjemahkan sesuai di dalam menerjemahkan. Ya, walaupun dalam hal ini tidak harus, contohnya sa'ala nabiyya rajulun, bertanya nabi seseorang, tidak mesti harus sesuai urutannya. Ya, dalam menerjemahkan ya kita harus menyesuaikan dengan bahasa kita. Yang jelas maknanya itu tidak merubah dari susunan bahasa Arabnya. Seperti sa'ala nabiyya rajulun, tidak harus kita terjemahkan bertanya kepada nabi seseorang. Tidak harus demikian. Atau kita olah dengan kata yang lebih enak tetapi tidak merubah makna asal dari kalimat tersebut. Seseorang bertanya kepada nabi. Nah, lebih enak, iya kan? Lebih enak. Nah. Sehingga tidak harus mengikuti peterlek apa yang ada di susunan tulisannya, tidak harus di dalam menerjemahkan. Namun kalau di dalam i'rab, sesuaikan. Nah. Sa'ala nabiyya rajulun. Nah, kalau di sini tidak akan mungkin nabi dijadikan di sini sebagai fa'il, tidak mungkin. Kalau nabi dijadikan sebagai fa'il, maka harus berharokat dhammah, ya kan, karena marfu. Kemudian korbannya adalah rajulun, harus berharokat fathah sebagai mansub. Namun penulisannya adalah apa? Nabi yang mansub, rajulun yang marfu. Berarti rajulunnya sebagai fa'il, nabinya sebagai mansub, sebagai maf'ulun bih, cuman posisinya dikedepankan. Maf'ulun bihnya mendahului fa'il. Walaupun dalam hal ini masyaallah ikhwah barakallahu fiik, dalam hal ini sebenarnya ini cukup berat ya masalah ini. Karena ini nanti kaitannya itu dengan makna kata per kalimat, terjemahannya. Terjemahannya. Atau contoh yang kedua, katabat darsa waladun, seorang anak telah menulis pelajaran. Nah, telah menulis pelajaran. Apa yang ditulis ikhwan? Pelajaran. Berarti pelajaran ini sebagai apa? Maf'ulun bih. Siapa yang menulis? Anak kecil, waladun. Berarti waladunnya sebagai fa'il. Ya tinggal menerjemahkan. Meskipun kita olah-olah sedikit, ya ini di dalam menerjemahkan, namun tidak merubah arti sesungguhnya dari kalimat tersebut. Nah, tidak harus kita terjemahkan kata badar sawaladun telah menulis pelajaran anak kecil. Nah, tidak harus. Bisa kita terjemahkan anak kecil telah menulis pelajaran. Seperti itu tidak mengapa. Yang jelas apa? Tidak merubah makna asli di dalam kata kalimat tersebut. Berarti kalau kita i'rab dari yang pertama, sa'ala fi'il. Namun di sini fi'il madhi ya. Sa'ala fi'il madhi, an-nabiyya maf'ulun bi. Mansub, tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Rajulun fa'il. Marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah karena dia dari isim mufrad. Contoh yang kedua, kata badar sawaladun, telah menulis pelajaran seorang anak, kalau kita urutkan ya, atau kita terjemahkan seorang anak telah menulis pelajaran. Kataba fi'il madhi ad-darsa maf'ulun bih. Biasanya kalau dirinci lagi, maf'ulun bih muqaddam. Nah, sama seperti khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Kalau mana yang didahulukan, maka disebut dengan muqaddam. Kalau mau ditambah maf'ulun bih muqaddam. Namun tidak perlu kita tambah seperti itu, ambil yang paling mudah saja, yaitu maf'ulun bih mansubun, tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Waladun fa'il marfu' tanda rafa'nya adalah dhammah karena dia dari isim mufrad. Nah, ini semua dicontohkan dengan jenis isim mufrad. Nanti kalau tinggal antum merubah menjadi isim musanna, ya tinggal mengkiaskan tandanya apa? Tandanya apa? Tandanya ad-darsa. Ini adalah isim mufrad. Kalau isim musanna darsun berarti darsani. Darsani. Kalau mansub ya tinggal merubah tanda nasabnya apa? Nah, dengan melihat tanda-tanda dari i'rabnya dari isim musanna. Kemudian yang ketiga. Fi'il fa'il maf'ul. Tapi fa'ilnya ini dengan jenis dhamir. Dengan jenis dhamir. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Rasulullah. Nah, di sini fi'ilnya adalah sa'ala, sa'al. Fa'ilnya adalah tu. Bisa antum melihat kembali tasrifan fi'il madhi. Ya kan? Sa'altu berarti dhamir ana. Sa'altu Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah. Nah. Di situ yang menjadi maf'ulun bih yang mana ikhwan? Hah? Yang mana? Rasulullah atau Rasulah atau yang mana? Rasulah ya. Rasulah. Saya bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah ini susunan apa yang masih ingat? Mudhaf mudhafun ilaih. Rasul nakirah lafaz jalalah Allah ma'rifat. Ya kan, nakirah bertemu ma'rifat adalah mudhaf mudhafun ilaih. Naam. Berarti Rasulullah, Rasulah ini di i'rab maf'ulun bih mansub, tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Dan dia adalah mudhaf, Allah mudhafun ilaih. Nah, kalau dirinci ya demikian. Kemudian contoh yang kedua kita selesaikan tabel ini, ikhwan. Qara'tul majallata. Aku atau saya membaca al-majallah. Nah, membaca majallah. Berarti di situ maf'ulun bihnya adalah majallah, ya kan? Karena dia korban dari membaca. Saya membaca majallah. Majallah ini yakni koran gitu. Saya membaca majalah. Apa yang dia baca? Yang dibaca adalah majalah. Berarti majalah ini sebagai maf'ulun bih. Nah, di situ dia dengan jenis isim mufrad sehingga tandanya adalah fathah. Kemudian yang keempat, fi'il fa'il maf'ul. Fi'il fa'il dan maf'ul. Fa'ilnya berbentuk dhamir, maf'ulnya juga berbentuk dhamir. Menjadi apa? Amartuka. Nah, itu aslinya tersusun dari tiga kata. Amaro, kemudian ana, dan anta. Nah, kalau orang Pakistan sekarang tidak mau seperti itu. Pokoknya semaunya di dalam menyebutkan. Amaro, ana, anta. Kalau orang Pakistan bacanya seperti ini. Padahal kalau menurut lugah yang fasih, ini harus digabung. Berubah menjadi Amar Tuka. Ana berubah menjadi Tu. Anta berubah menjadi Ka. Kalau orang-orang Pakistan yang sekarang banyak merusak bahasa Arab di negeri Arab, Arab Saudi, mereka tidak mau menggunakan kaidah yang jelas. Semua mereka amaro anna anta. Ya orang dengar tuh bahasa Arabnya bagus sih. Padahal itu sudah jauh dari kaidah bahasa Arab, jauh dari kaidah bahasa Arab. Nah, amartuka. Bisa antum lihat di kitab amartuka. Tu sebagai fa'il, ka sebagai maf'ulun bih. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi ini. Nah, sa'al tuka. Antum mendapati domir-domir yang seperti ini bergabung dengan fi'il kata kerja, dipastikan dia adalah maf'ulun bih. Yang biasanya dia bergabung pada isim, perubahannya sama. Namun ketika antum mendapatinya bergabung dengan fi'il, maka dipastikan dia adalah sebagai maf'ulun bih. Seperti amartuka. Huruf ka masuk pada amartu, fi'il. Nah, seperti ini sa'al tuka, ya kan? Berarti ka di sini dipastikan dia adalah sebagai maf'ulun bi. Nah, fa'ilnya adalah tu pada fi'il amartu pergantian dari domir ana. Berarti saya memerintahkanmu atau saya memerintah kamu. Seperti itu di dalam menerjemahkan. Contoh yang kedua, as'aluka. As'aluka di sini menggunakan fi'il filaba as'alu ikhwan. Hah? Fi'il madhi, fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Tandanya apa? Di mana antum tahu itu fi'il mudhari? Diawali dengan a, ya kan? Mengingatkan kembali bahwasanya untuk mengetahui fi'il mudhari itu biasanya diawali dengan huruf a atau huruf nun atau huruf ya atau huruf ta. Nah, kalau diawali dengan itu maka insyaallah dia adalah fi'il mudhari meskipun tidak secara mutlak. As'aluka. Nah, antum di situ fi'il maf'ulun bihnya yang mana ikhwan? Hah? Maf'ulun bihnya yang mana ikhwan? Adalah ka. Iya kan? Kita mendapati huruf ka, dhamir ka masuk pada fi'il. Nah, adapun cara mengi'rabnya di sini sedikit berbeda ya. Dan di sini saya mungkin tidak sebutkan, kalau mungkin mau mendengar cara i'rabnya itu ya sedikit berat. Dia menggunakan istilah yang memang tidak pernah saya sebutkan untuk antum. Kalau di i'rab ka ini adalah dhamir muttasil mabniyun 'alal fathhi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Cara i'rabnya seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah ka ini adalah dhamir muttasil yang mabni di atas harokat fathah dalam keadaan mansub sebagai maf'ulun bi. Baik, yang berikutnya yang kelima, fi'il maf'ulun bih fa'il. Nah, maf'ulun bihnya didahulukan namun dengan jenis apa? Dhamir. Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkanku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan makna Rasulullah memerintahku. Yaitu maf'ulun bihnya yang mana ikhwan? Adalah huruf ya, ya kan? Sama seperti kalau pada isim kolamun dengan ana menjadi apa ikhwan? Menjadi kolami. Ya ini apabila aku jumlahi juga masuk pada fi'il, maka dia pasti adalah maf'ulun bih. Contoh amaroni, sa'alani, iya kan? Pada contoh yang kedua, amaroni Rasulullah, amaro memerintahkan. Ya di situ pergantian perubahan dari ana sebagai maf'ulun bih, Rasulu sebagai fa'il. Ya tinggal menerjemahkan Rasulullah memerintahkanku atau Rasulullah memerintahku. Iya kan? Bisa antum di dalam menerjemahkan sesuaikan dengan i'rabnya. Atau sa'alani ustadzun. Ustaz bertanya kepadaku. Iya kan? Sa'alani adalah huruf ya di situ yang seperti yang saya sebutkan tadi bersambung atau bergabung dengan fi'il, maka dipastikan dia maf'ulun bih sehingga di dalam menerjemahkan harus disesuaikan. Sa'alani ustaz, bukan saya bertanya kepada ustaz, bukan. Tapi ustaz bertanya kepada saya. Kemudian yang terakhir maf'ulun bih, fi'il dan fa'il. Maf'ulun bihnya diletakkan di depan sendiri, mendahului fi'il dan fa'ilnya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ya, ini ketika antum mendapati iya, ya, iya dengan ya yang ditasydid. Kalau antum tidak mentasydid huruf ya-nya, itu maknanya berubah. Iyyaka dengan iyyaka maknanya berbeda. Kalau iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu kami menyembah. Kalau antum bacanya iya tanpa ditasydid, iyyaka na'budu artinya hati-hati kalian dari beribadah. Sangat bertolak belakang, iya kan? Seperti dalam ujar dalam satu hadis, iyyakum wadh-dhon fa inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hati kalian dari berprasangka tanpa ditasydid. tanpa ditasydid, sehingga di dalam membaca hendaklah membedakan, terkhusus pada dalam surah Al-Fatihah yang biasa kita baca di dalam salat kita. Iyyaka na'budu. Iyyaka di situ sebagai maf'ulun bi, walaupun ini pembahasan yang cukup meluas, ikhwan. Ini pembahasan cukup meluas, kita sebutkan saja yang menjadi maf'ulun bi wallahu a'lam adalah iyya. Nah, iyya. Walaupun sebagian mereka mengatakan ada ka, namun ini pembahasan yang meluas, sebenarnya tidak perlu untuk disebutkan bagi pemula. Khubzan akaltu. Khubzan akaltu. Khubzan artinya roti. Akaltu, saya memakan. Meskipun maf'ulun bi-nya di depan, kita di dalam menerjemahkan harus sesuai dengan i'rab. Jangan kita terjemahkan roti memakan saya. Rotinya di depan, roti akala makan tu saya. Berarti roti makan saya. Nah, tidak mungkin, ya kan? Disesuaikan dengan i'rab. Khubzan sebagai maf'ulun bih, meskipun letaknya di depan, ya kita terjemahkan dengan maf'ulun bih. Tu saya sebagai fa'il, kita terjemahkan sebagai fa'il. Berarti saya memakan roti. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya untuk pengenalan saja, ikhwan. Intinya antum fokus ke apa yang saya sebutkan tadi, maf'ulun bih sebagai korban, maf'ulun bih ada jenis-jenis domir dengan apa yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wih, di situ ada PR cukup banyak ya. 1 sampai 10. Bisa ini? Insyaallah ya, diusahakan saja sebisanya. Nah, hari Selasa ya kan? Berarti sempat ada 2 hari. Ini PR antum terjemahkan ke dalam bahasa Arab, insyaallah. Antum sudah pintar bahasa Arab ini. Wallahu a'lam, sampai sini ikhwan, masih belum selesai pembahasan maf'ulun bih, insyaallah akan dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, syabbihna ila ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Firdawana alhamdulillah.